Jangan pernah sesali, jangan pernah tangisi semuanya yang pernah terjadi. Bila langkah terhenti, itu bukan berarti hidupmu sampai di sini. Menangislah, oh, tersenyumlah. Mawar pasti berduri, dan juga hidup ini penuh kejutan yang tak pasti. Anggap ini sebagai sebuah pelajaran hati yang bisa kuatkan diri. Menangislah, oh, tersenyumlah. Jangan kau berhenti melangkahlah, oh, berlarilah. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang semuanya yang pernah terjadi.